Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Syedaralun Berita Sore, edisi hari ini Selasa 12 Juli 2022 dibacakan Iska Novita. Seekor beruang masuk ke rumah warga di Bener Meriah. Terkait pembunuhan petani di Aceh Jaya, Polda Aceh korban ditembak dengan senapan angin. Di Lok Smawe, sapi mati bertambah setelah terjangkit PMK. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megafon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutus 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM. Syedaralun, seekor beruang masuk ke rumah di Bener Meriah. Beruang tersebut menjebol pintu belakang rumah. Kejadian terjadi di Kampung Bukit Pepanyi, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada Selasa, 12 Juli 2022, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Beruang yang datang menjebol pintu belakang dan pintu penghubung kamar mandi dan dapur rumah milik warga yang bernama Lailani. Beruang menghabiskan setoples gula dan minyak jelanta sisa menggoreng yang ada di dalam panci di sisi kompor rumah. M. Ali, anak dari ibu Lailani, menerangkan jika dalam kurun waktu 2 bulan, beruang sudah 2 kali menjebol rumah. Pada kejadian pertama sekitar 2 bulan lalu, beruang yang datang hanya merusak dinding yang terbuat dari papan dan menarik barang yang dapat dijangkaunya. Berbeda dengan kejadian kedua ini, beruang yang datang hingga masuk ke dalam rumah. Syedaralun, seorang petani di Kabupaten Aceh Jaya, Afwadi, 34 tahun meninggal dunia setelah ditembak dengan senapan angin oleh ABD, 47 tahun di Desa Lut, Kecamatan Jaya, Kabupaten setempat, Sabtu 9 Juli 2022. Kabib Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardi membenarkan adanya peristiwa pembunuhan yang menyebabkan satu petani di Aceh Jaya meninggal dunia. Menurut Winardi, korban ditembak dengan senapan angin. Winardi menjelaskan peristiwa pembunuhan tersebut bermula dari cekcok mulut antara pelaku dengan abang kandung korban. Cekcok itu sendiri terjadi karena anjing milik pelaku kerap menjilat timbang yang ada di gubuk milik keluarga korban yang berdekatan dengan kebun pelaku. Cekcok itu sendiri terjadi karena anjing milik pelaku kerap menjilat timbang yang ada di gubuk milik keluarga korban yang berdekatan dengan kebun pelaku. Saat cekcok terjadi, korban datang ke TKP dan langsung ikut cekcok dengan pelaku. Karena emosi, pelaku mengambil senapan angin yang ada di dekatnya dan menembakkan ke arah korban yang berjarak 4 meter. Tembakan itu mengenai dada kanan korban dan menyebabkannya meninggal dunia. Syedaralun, sesuai data Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan atau DKP 3 Lok Semawe, jumlah sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK kini sudah mencapai 1.260 ekor. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP 3 Kota Lok Semawe, Dr. Hewan Afrizal, Selasa 12 Juli 2022, kembali menyebutkan penemuan sapi terjangkit PMK di Lok Semawe dimulai pada awal Mei 2022 lalu. Di mana saat diketahui bahwa sudah ada sapi di Aceh Tamiang yang terjangkit PMK, maka pihaknya langsung turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Sehingga pada tahap awal, pihaknya menemukan ada 13 sapi yang suspek PMK di wilayah Kecamatan Muara II, Lok Semawe. Atas temuan tersebut, maka pihaknya langsung melaporkan ke Insignas atau ke Sistem Informasi Kesehatan Hewan Indonesia. Selanjutnya turun tim dari Balai Veteriner Medan, Sumatera Utara untuk melakukan pemeriksaan terhadap 10 sapi yang suspek. Didasari hasil tersebut, maka pihaknya langsung mengarahkan petugas secara besar-besaran untuk melakukan pemeriksaan terhadap ternak yang ada di seluruh wilayah kota Lok Semawe. Syedarelun, meskipun masa kepemimpinan Suwaidi Yahya Yusuf Muhammad sebagai wali kota, wakil wali kota Loksmawe telah selesai, dikarenakan belum adanya pelantikan terhadap PJ wali kota, maka mulai hari ini Loksmawe sudah dipimpin oleh pelaksana tugas harian atau PLH wali kota, yakni T. Adnan S.E. yang saat ini sebagai Setdako Loksmawe. Untuk diketahui, pihak DPRK Loksmawe pada 21 Juni 2022 lalu telah mengirimkan 3 nama calon PJ Wali Kota Loksmawe ke Mendagri. Ketiga nama yang merupakan putra Loksmawe adalah T. Adnan yang saat ini menjabat sebagai Setdako Loksmawe, Edi Yandra yang saat ini menjabat sebagai Kepala DPN Aceh, serta satu lagi Syakir yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Tata Kepemerintahan Setda Aceh. Kabak Pemerintahan Setdako Loksmawe, Muhammad Rifyalsyah SSTP MAP LL, memastikan sejauh ini pihaknya belum mendapatkan informasi terkait siapa yang akan ditetapkan sebagai PJ Wali Kota Loksmawe. Namun terkait pelantikan PJ Wali Kota Loksmawe, dipastikan akan berlangsung di Banda Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedarelun, meski di tengah krisis pangan, energi dan keuangan yang terjadi saat ini, pemerintah tidak hanya berupaya untuk memulihkan kondisi ekonomi seperti sebelum pandemi, tetapi juga mengupayakan transformasi perekonomian menjadi lebih hijau, berkelanjutan, dan inklusif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam sambutannya secara virtual pada acara webinar United Nations Economic and Social Council atau UN ECOSOC High Level Political Forum atau HLPF, Senin 11 Juli, mengatakan, di tengah krisis ini memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan komoditas pertanian di pasar global, termasuk minyak nabati, menjadi salah satu fokus utama. Kegiatan yang mengambil tema Catalyzing Actions for Sustainable Vegetable Oils in Support of the Entitlement of Sustainable Development Goals atau SDGs tersebut diselenggarakan di New York, Amerika Serikat. Dalam upaya untuk memenuhi target SDGs 2030, muncul beberapa tantangan-tantangan besar seperti inflasi yang tinggi, lonjakan suku bunga, lonjakan harga pangan dan energi, serta terganggunya pasokan dan perdagangan komoditas pertanian. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan populasi global dan meluasnya penggunaan minyak nabati di berbagai industri, maka diperkirakan ukuran pasar global minyak nabati akan meningkat dari 199,1 juta metrik ton pada tahun 2020 menjadi 258,4 juta metrik ton pada tahun 2026. Syedarelun, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa terjebak di negaranya sendiri. Staf imigrasi Bandar Udara Internasional Bandara Naike turut menghalangi jalan keluarnya untuk mencari keselamatan di luar negeri, sumber resmi mengatakan pada Selasa 12 Juli 2022. Gotabaya Rajapaksa telah berjanji untuk mengundurkan diri pada Rabu 13 Juli 2022 dan membuka jalan bagi transisi kekuasaan yang damai. Keputusan ini diambil menyusul protes yang meluas terhadapnya atas krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Sri Lanka. Pemimpin berusia 73 tahun itu melarikan diri dari kediaman resminya di Kolombo tepat sebelum puluhan ribu pengunjuk rasa menyerbu pada Sabtu 9 Juli 2022 dan ingin melakukan perjalanan ke Dubai, Uni Emirat Arab, kata para pejabat. Sebagai presiden, Rajapaksa selama ini telah menikmati kekebalan dari penangkapan. Ia diyakini ingin pergi ke luar negeri sebelum mengundurkan diri untuk menghindari kemungkinan ditahan. Tetapi, dikutip dari AFP, petugas imigrasi bandara menolak untuk pergi ke ruang VIP yang digunakan Rajapaksa guna mencap paspornya. Sementara itu, dia tampak bersikeras memilih tidak akan pergi melalui fasilitas umum karena takut akan pembalasan dari pengguna bandara lainnya. Dari Newsroom Serambi FM Tanjung Permai, sekian berita sore edisi hari ini Selasa 12 Juli 2022. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syedarelun, wassalam.